Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini. Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya. Apa Islam a'azani Allah wa iyyakum? Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, melupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan kehidupan dunia ini. Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. I'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.